Kita masuk ke pilar selanjutnya. Pilar yang keempat, dan ini tidak kalah pentingnya, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Karakter laki-laki menggunakan akal pikiran. Karakter perempuan menggunakan perasaan. Ini harus difahamin. Akal itu begini. Masalah solusi, masalah solusi, masalah solusi. Perasaan itu kalau ada masalah lama direnungin, ya, luar biasa. Biar kecil jadi besar. Ini karakter. Jangan tersinggung, saya sedang bicara secara umum karakter. Contoh, kalau bapak-bapak, saya dengan teman-teman di sini pergi ke satu toko baju, kemudian pas kita masuk ke toko baju itu, saya lihat ada baju cocok nih buat saya, warnanya putih. Tinggal tanya, mas ada ukuran XL gak buat saya? Oh gak ada pak, habis. Bapak-bapak kalau seperti saya kondisinya tadi kita gak ada, kira-kira kita akan ribut sama penjaga toko ini untuk nanya ada di gudang gak, cek atau apa? Baik, mas ini mungkin ada yang lain mau gak? Oh ya baik, saya cek. Kalau ibu-ibu lain pakai perasaan. Coba kalau ibu-ibu beli baju, mau lihat beli baju, lihat sudah cocok warnanya, tertarik dengan luar biasa ini. Baik, cari ukuran. Terus penjaganya bilang, maaf bu, gak ada. Coba lihat di gudang dulu. Kapan datang? Siapa pembeli terakhirnya? Kalau dibilang tadi, kalau penjaga toko bilang, baru aja keluar pembelinya beli. Dikejar tuh pembelinya. Nah ini perasaan. Bapak ibu dalam Islam boleh pacaran tapi setelah menikah. Pacaran sepuas-puasnya. Karena itu sunnah. Setelah nikah, bukan sebelum nikah. Ada suami istri janjian pergi restoran mau makan. Baik, kita janjian ya. Nanti malam Ahad, malam Sabtu, malam Jumat kita ke restoran ini. Baiklah, enak nih sudah janjian. Begitu tiba di restoran, makanannya habis. Tutup restoran. Saya yakin bapak-bapak kalau menggunakan akalnya tentunya, akan mengatakan, kayaknya tutup deh. Kita cari restoran lain ya. Istrinya pasti bilang tidak, kena pakai perasaan. Sebentar, saya tanya dulu. Mungkin masih ada barang di dalam. Mungkin masih ada sisanya. Udah terlanjur janjian di sini. Beda ya, antara akal pikiran dengan perasaan. Makanya di sini Allah berikan masing-masing. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Disatukan oleh Allah dalam rumah tangga. Agar laki-laki mengimbangi perasaan istrinya. Istri mengimbangi akal pikiran suaminya. Laki-laki itu sifatnya karena pakai akal, masalah solusi. Biasanya tidak suka dendam. Tidak suka nyimpan-nyimpan masalah. Kalau suami istri lagi bertengkar, misal ada masalah nih, umumnya laki-laki itu kalau baca, oh ini, ah masa sih dia tulis gini, kenapa gini. Habis itu di-delete sama dia, dihapus. Kalau ibu-ibu dapat SMS dari suaminya, berapa bulan disimpan, Bu? Nah, pernah ada masalah rumah tangga begitu? Subhanallah, SMS sudah mungkin 1,5 tahun lalu, masih dibahas sama istrinya sampai sekarang. Suaminya bilang, SMS yang mana? Saya sudah tidak tahu. Itu dulu nih buktinya tanggal sekian. Fakta. Ini sudah selesai, sudah minta maaf, sudah habis. Ceritanya sudah enggak. Ini bahayanya nih kalau perasaan, dan ini akal pikiran. Bapak ibu sekalian, laki-laki, ibu-ibu harus paham, karakter laki-laki menggunakan akal. Orang kalau gunakan akal, kalau lagi bekerja, tidak suka diganggu. Misal gini, bapak-bapak yakin saya sepakat dengan bapak-bapak untuk poin ini, tidak suka sering ditelepon sama suami, sama istri. Telepon darurat, karena lagi kerja. Istri sebaliknya pakai perasaan, suka kalau ditelepon. Kalau bapak-bapak tidak telepon istrinya tersinggung. Ini di luar nih lagi buat apa, perasaan sudah ke mana-mana. Apalagi kalau setan datang, mungkin sudah begini, mungkin sudah begitu, macam-macam. Padahal suaminya banting tulang di luar nih. Gitu kan? Makanya harus diimbangin. Bapak-bapak tidak boleh juga tidak telepon sama sekali. Ibu-ibu juga jangan telepon terus-menerus. Satu hari sampai 5 kali miss call, 10 kali miss call. Orang lagi kerja. Kapan pulang, kapan begini, lagi ngapain, lagi sama siapa. Ini lagi kerja, lagi meeting, gak boleh. Harus imbang. Jadi laki-laki itu ibu harus tahu tidak suka banyak ditelepon. Percaya sama saya. Pasti begitu. Kalau ditelepon sering-sering, ya sudah. Ngomongnya jadi gak enak. Karena memang sudah begitu. Dia itu pikirannya masalah solusi. Jadi kalau telepon, maaf ya ganggu sebentar, ini listrik di rumah mati, tolong dibantu. To the point. Pasti dia selesaikan tuh. Mas lagi di mana mas? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Padahal tujuannya mau sampaikan listrik mati. Langsung aja listrik mati. Terlalu panjang. Karena dia tidak suka, karakternya begitu. Dia gak suka, harus dikenal itu. Laki-laki, ibu-ibu sekalian, suka kalau dijunjung. Dijunjung di sini diposisikan sebagai seorang pemimpin. Dan respon kalau junjungan itu ada adalah penaungan, kasih sayang. Kalau perempuan suka disanjung, beda. Junjung sama sanjung ini beda. Sanjung itu puji-pujian. Kamu cantik ya, kamu wangi ya, makanannya enak. Ya. Kalau laki-laki enggak perlu begitu, tapi junjung dia. Mau keluar, saya mau keluar nih, saya mau ajak kamu keluar. Baik. Saya siap. Udah. Itu namanya menjunjung tuh, menghormati keputusannya. Apa yang dia bilang udah. Kecuali dia minta musyawarah, menurut kamu bagaimana? Terserah aja. Kalau dikembalikan ke dia itu diberikan junjungan, itu merasa, "Oh iya. Pokoknya apa keputusannya Mas, saya ikut aja. Enggak apa-apa, kita keluar ayo, kita di rumah ayo. Pokoknya enggak masalah buat saya." Itu dijunjung. Kalau perempuan itu disanjung. Jangan pernah bapak-bapak pulang ke rumah, kemudian lihat istrinya pakai baju baru gak dipuji. Itu tersinggung 2 minggu. Gak boleh. Dia udah jelas-jelas pakai baju baru, Masya Allah, luar biasa. Mundur 10 tahun. Nah, beda. Sanjung sama junjung beda. Dan pahamin, itu karakter. Ini karakter ya. Jadi ada dalam jiwa kita gak bisa dilawan itu. Harus dijunjung. Ini harus disanjung. Imbangin keduanya. Harus diimbangin. Saya kasih contoh gini. Dan saya bilang sama istri saya. Ibu-ibu dan bapak juga renungin contoh ini. Untuk memahami tadi yang saya bilang antara junjung sama sanjung ini. Kalau saya bilang sama istri saya. Kalau saya duduk di atas kursi. Dan alhamdulillah tidak pernah kami lakukan ini ya. Tapi saya duduk di atas kursi. Dan kamu duduk di sebelah saya. Duduk di bawah. Yang terjadi adalah karena saya menggunakan karakter saya sebagai laki-laki, saya akan mengatakan istri saya merendah dengan saya ya, kasihan. Yang muncul rasa sayang. Karena ada junjungan, kayak mendudukkan suami pada posisi dia sebagai pemimpin. Yang ada adalah respon, naungan, sayang dan seterusnya. Coba ibu-ibu, saya bilang sama istri saya dan ibu-ibu juga bisa renungin. Bagaimana kalau kita balik kasusnya? Kamu di kursi, saya di bawah. Apa yang kau bilang sebagai perempuan? Saya udah kuasai dia. Lain. Ini tunduk sama saya. Lain. Laki-laki, ibu-ibu, makin junjung dia, dia makin sayang dan cinta. Bapak-bapak, kalau menjunjung istri, bahaya nih. Akan membuat kepemimpinan Anda hilang. Sanjung iya, tapi jangan sampai menjunjung. Ini contoh ya. Ini semua mengenal karakter namanya. Harus tahu, kenalin karakter pasangan, Anda akan bahagia jalan. Jangan bentrok dengan karakter ini teman-teman sekalian, termasuk misalnya tadi masalah junjungan. Ada pernah kasus teman saya, subhanallah, bercerai dengan istrinya. Padahal orang ini seorang da'i, saya tahu. Orangnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah. Kapabilitas ilmunya luar biasa. Nikah, mungkin 6 bulan cerai. Saya datang ke rumahnya, akhi, kok bisa dia cerai? Ya, pastilah orang lebih tahu secara teori agama. Bilang ya Khalid, kalau ente mau nasihatin saya, teman sahabat dekat saya lebih tahu dari saya. Kalau ente mau nasihatin saya, apa yang ente mau sampaikan saya sudah tahu dalil-dalilnya. Tapi ente harus dengar dulu kenapa masalahnya. Baik, tolong, apa masalahnya? Dia bilang, ini yang saya nikahin, ini bukan istri. Ini, maaf, polwan. Ya, polisi wanita, bukan teman-teman polwan sana. Istilah saja, ini seperti polisi. Kenapa memang? Dia bilang saya pulang, kebetulan dia ngajar di kampus. Ya. Saya pulang nih jam 5 sore, bawa tas, lagi capek, letih. Gitu kan? Pulang, dibukain pintu, gak ada senyum. Gak ada sambutan kalimat hangat. Salam pun dibalas dengan sangat dingin. Kemudian, biasa jam 5 saya pulang. Kalau saya telat saja, 5 lewat 15 menit, lewat kena macet jalan. Kenapa terlambat? Bahasanya tidak ada sama sekali, sayang, kata cinta gak ada. Kenapa terlambat? Seperti seorang orang atasan lagi menghardik bawahannya. Ini belum masuk rumah nih. masih baru pulang kantor. Baiklah, saya masuk, dia bilang di rumah saya buka sepatu, saya taruh sendiri tas saya. Tanya, ada makanan gak? Ada tuh di atas meja. Bahasa ringkas dan padat, serta tidak ada santun, tidak ada romantis sama sekali. Di atas meja. Dia bilang, saya duduk makan. Buka, makanan dingin, gak ditemanin duduk, dia duduk di sofa sendiri, duduk di sana, sendirian. Dia bilang, yang lebih luar biasa, saya sudah nasihatin berapa kali, kalau mau tidur, saya lagi duduk di laptop, lagi ngetik sesuatu, dia bilang. Kemudian dia tiba-tiba sudah pakai baju tidurnya, dia keluar dari pintu, tangannya di pinggang, lalu mengatakan, ayo tidur, sudah malam. Dia bilang, saya pun mau pergi tidur, malas. Mau tidur aja sudah tidak mau. Nasihatin, kenapa kamu begini? Cobalah belajar manja. Betidalah sedikit. Cobalah yang menggoda, yang datang manja. Tidak bisa, saya sudah begini orangnya. Terima silakan, tidak terima, tidak usah. Baiklah, pulang ke rumah orang tua kamu kalau gitu. Cerai akhirnya. Jadi, harus dipahamin nih, masalah kenal karakter pasangan. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kelima adalah, pilar kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Koma, jangan mudah minta cerai atau menceraikan. Ini bicara masalah syaitan tentunya. Hati-hatilah dari musuhmu yang selalu mengintaimu, jangan mudah minta cerai dan menceraikan. Jadi teman-teman laki-laki, hati-hati. Jangan ucapkan kata-kata cerai. Ucapan kata cerai ini berarti Anda mengubah dari halalnya kemaluan istri menjadi haram. Gak boleh. Ada satu orang pernah, murid saya, maaf, bukan murid, orang yang belajar dengan saya pernah. Dia datang kepada saya lagi duduk dengan seorang syekh kebetulan dari Mekah, di kota Makassar waktu itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, dia datang, dia bilang, Syekh, saya baru mengucapkan kalimat cerai. 1, 2, sampai 3 kali saya ucapkan, sudah yang ketiga kali. Bagaimana Syekh hukumnya? Saya masih cinta sama istri saya. Syekhnya balik ke dia, lalu saya terjemahkan, bicara. Saya tanya kepada Syekhnya. Lalu Syekhnya jawab kepada dia. Dia bilang, akhi, bagaimana bisa ente bermain-main dengan kalimat cerai? Sementara ente sendiri mengatakan masih suka, masih sayang. Sekarang ini ente bermain antara halal atau haramnya kemaluan pasangan ente. Gimana bisa? Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal. Nikah, cerai, rujuk. Gak boleh main-main. Misal gini, nikah itu tidak boleh bapak ibu berkata pada temannya, misal si A sama si B suami istri, C sama D suami istri. Si A sama B punya anak perempuan, si C sama D punya anak laki-laki. Karena mereka sangat dekat, lalu si A sama B mengatakan kepada sama C dan D, nanti kalau anak kita besar kita nikahkan dia. A sama B berkata kepada C sama D. C sama D mengatakan, iya, oke. Kata-kata iya berarti sudah mengikat anak mereka. Kalau dewasa nanti gak boleh langsung dinikahkan. Harus disampaikan dulu, ayah ibu pernah jodohin kamu sama anaknya si Fulan. Mau gak? Gak mau. Nah itu baru bisa. Jangan main-main di masalah nikah. Jangan main-main di masalah cerai. Gak boleh. Saya ceraikan kamu. Ini kalimat murah, gak boleh. Makanya ibu-ibu juga tidak boleh mudah ucapin itu. Hanya karena telat dari pergi ke satu tempat. Hanya karena tidak jadi rekreasi. Hanya karena lupa dibeliin baju. Kemudian sudah ceraiin aja saya. Hanya karena mungkin suaminya beliin baju lebih dulu ibunya yang harus dia bakti. Kamu lebih sayang dari ibu kamu. Ceraikan saja saya. Ini kalimat syaitan ini. Gak boleh. Itu kalimat cerai, buang jauh-jauh di lautan. Nikah sekalian untuk akhirat. Sesuatu yang diniatkan ibadah akan abadi. Kalimat hikmah dari saya ini. Ini saya sendiri sebenarnya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba terlintas. Waktu berapa waktu yang lalu saya sering ucapkan. Tapi saya melihat memang ternyata ada betul. Semua yang dilakukan karena ibadah, dia akan abadi. Orang kalau sholat akan abadi sampai dia mati kan. Kalau kita niatkan memang nikah itu ibadah, dia akan abadi tuh. Pertahankan sampai akhirat. Bagaimana caranya nikah terus taruh cadangan kalau saya cerai? Hati-hati. Subhanallah, banyak kasus rumah tangga saya temukan. Karena si perempuan ini sebelum menikah sudah mulai nabung uang. Sudah mulai masalah. Waktu ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu nabung uang? Siapa tahu saya cerai sama suami saya. sudah ada cadangan kalau cerai. Subhanallah, jadi betul cerai itu. Hati-hati kalimat mulut itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis, hati-hatilah dengan lisan kalian. Jangan ucapkan sesuatu yang bisa saja buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian, yang malaikat lewat mengaminkannya. Syekh Sudais rahimahullah, Imam Musyid Haram, punya kisah unik. Waktu ditanya, Syekh Sudais ini waktu kami masih pertama masuk di Madinah sekitar tahun 1990, awal-awal beliau tenar. Beliau jadi imam, suaranya bagus, orang suka. Kalau berdoa, Masya Allah, ikhlas, kelihatan orang pada nangis. Luar biasa gitu. Ditanya, diwawancarai setelah berapa tahun kemudian. Sampai sekarang masih berjaya. Sampai sekarang, Masya Allah, Allah masih jaga. Sampai malam 27 Ramadan, sampai sekarang, setiap tahun itu, selalu beliau yang menjadi imam untuk kunut. Selalu. Ditanya oleh beberapa orang datang mewawancarai, hey Sheikh, apa sih rahasianya Anda sampai seperti ini? Ada banyak imam haram, tapi tidak seperti Anda nih. Anda luar biasa, semua orang suka. Ada imam haram, sebagian suka, sebagian tidak suka. Dan memang kelihatan juga dari DVD-DVD sekarang, MP3 dan segala yang terjual itu luar biasa banyak yang punya beliau. Beliau bilang, doa ibu saya. Terus yang sedang wawancarai penasaran, memang bagaimana doa ibu Anda itu? Biar orang-orang pada tahu. Kata Syekh Sudais, saya dulu kalau waktu kecil, kalau saya nakal mengganggu ibu saya. Ibu saya dalam kondisi emosi mengucapkan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Lagi marah, kalimatnya itu. Bukan nakal, bukan sial, bukan apalah. Itu bahaya, bisa jadi doa. Ucapin yang baik. Istri lagi masalah, semoga Allah berikan kau hidayah. Taulah itu haram dalam agama. Suami lagi salah, semoga Allah mudahkan rezeki kamu, semoga Allah mudahkan urusan kamu. Kayaknya yang dilakukan ini ada yang keliru mungkin. Jadi baik, santun. Kalimat doa harus kita mulai dengan itu. Ini termasuk hal yang masuk di kursi diketahui. Dan syaitan selalu memusahkan kita agar selalu cerai. Maka kalimat cerai jauhkan baik-baik. Kemudian selanjutnya, maksud saya ini jauhkan ya, buang. Yang keenam, lapang dada. Pilar keenam, lapang dada. Memaafkan dan minta maaf. Lapang dada, memaafkan dan minta maaf. Ini penting sekali. Lapang dada, menerima keadaan pasangan. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak-bapak yang nikah sama janda, misal. Janda ini kemudian lagi duduk makan sama Anda, kemudian cerita. Saya dulu pernah teringat nih, sama dulu si suami saya dulu pernah makan seperti ini. Jangan langsung tersinggung. Kenapa? Karena memang dia punya masa lalu. Malah kita bagaimana caranya, karena memang dia sudah punya masa lalu, sudah terlanjur nikah sama janda ini, harus bisa kita hilangkan atau harus kita bisa datangkan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Mungkin kita mengatakan, terus menurut kamu kira-kira mana yang lebih enak kondisinya sekarang? Oh kayaknya sih sama. Baik, saya usahakan nanti buat situasi yang lebih nyaman supaya kenangan kamu sama saya lebih indah. Selesai, 5 menit selesai urusan. Kamu memang ingat-ingat suami kamu itu. Begini, begitu. Sudah, saya mau pergi makan di rumah ibu saya. 2 hari gak balik. Ini apa ini? Orang punya masa lalu gimana? Ibu-ibu nikah sama duda, gak boleh tersinggung. Dulu saya sama istri saya suka dimasain kalau sarapan nasi uduk atau apa. Ya sudah, ingat aja dia terus. Ya, jadi masalah. Oh iya, coba saya buatin ya. Siapa tahu saya bisa buat lebih baik. Selesai. 5 menit kalimat sederhana. Nyelesain, tutup pintu syaitan. Jangan mudah tersinggung. Lapang dada. Teman-teman sekalian, ini penting untuk diketahui. Karena ini berbahaya. Maafkan kalau pasangan kita salah. Meminta maaf kalau kita salah. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan. Jangan tidur manti malam kecuali sudah saling maafkan. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Penting. Allah mengatakan wal qadimi a'udzubillahi minasyaitonir wal qadiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka memaafkan orang lain punya fadilah. Orang yang bisa meredam emosinya sementara dia bisa lampiaskan, orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. maafkan. Dalam Islam, orang itu pun belum minta maaf, kita dianjurkan memaafkan dia. Sampai ada sahabat yang masyhur masuk ke dalam masjid, kemudian kata Nabi SAW sebelum dia masuk, akan masuk dari pintu sini nanti orang ahli surga. Sahabat semua naik langsung ke pintu masjid itu. Siapa orang ini? Jaminan surga nih. Akan masuk sebentar lagi penghuni surga. Masuk seorang sahabat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, masuk seorang sahabat yang tidak terlalu kami kenal. Artinya masuk orang yang biasa, yang biasa datang sholat, tidak supel, tidak semua orang mengenalnya. Semua sahabat diam, baiklah ditinggal. Besok Nabi SAW ulangi lagi, akan masuk dari pintu sini ahli surga. Masuk lagi orang yang sama. Sahabat pun diam, dibiarin. Yang ketiga hari ketiga Nabi bilang lagi, akan masuk dari pintu ini ahli surga. Masuk orang yang sama lagi. Abdullah bin Umar mengatakan, pasti orang ini punya keistimewaan. Selesai sholat didatangin, mengatakan, hai saudaraku, kata Abdullah bin Umar, saya ingin bertamu di rumahmu, nginep, bisa gak? Oh silahkan. Abdullah bin Umar ini terkenal dengan sahibut ta'assi. Ta'assi itu Bapak Ibu sekalian, dalam istilah hadis, orang yang paling suka, yang paling gemar, paling pertama mencontohi Nabi Muhammad SAW. Terkenal sekali. Sampai pada hal-hal yang kecil pun selalu dicontohi Nabi SAW. Selalu, dan selalu orang pertama mau melakukannya. Karena dia lihat ini orang dijamin masuk surga tiga kali, dia bilang, saya ingin bertamu ke rumahmu, ingin melihat apa sih perbuatannya orang ini sampai Nabi jamin masuk surga. Bertamulah dia. Baru masuk ke rumahnya, habis sholat isya, orang itu hidangkan makan seperti umumnya orang. Kemudian tidur di sepertiga malam kurang lebih sekarang 2 jam, 3 jam sebelum subuh. Orang itu bangun sholat tahajud. Abdullah bin Umar terbiasa bangun seperdua malam. Lebih luar biasa daripada orang ini sholat malamnya. Abdullah bin Umar diam. Dia bertamu selama 3 hari nih, di rumahnya. Besok pagi lewat hari ya suara subuh di masjid seperti biasa, zikir pagi, kemudian tunggu sampai syuruk, sholat duha dan semua dikerjakan biasa. Tapi orang ini lebih sederhana, kayak sholat duhanya cuma 2 rakaat. Sedekah pun ada orang minta dibantu semampunya. Baca Quran dia per hari dia baca sekitar satu hizib itu mungkin 2-3 lembar lah. Abdullah bin Umar ini membaca satu hari 10 juz. Jauh lebih hebat ibadahnya gitu kan. Setelah 3 hari dia penasaran, dia mengatakan, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Umar, saya sebenarnya nginap di rumah ini ada tujuan. Nabi SAW selama 3 hari menjamin kamu masuk surga. Dan saya datang ke rumahmu bertamu karena itu. Orang ini tiba-tiba tersenyum dan mengatakan, kalau karena itu kau datang wahai Ibnu Umar, ketahuilah, saya setiap kali mau tidur malam hari memaafkan semua orang yang pernah buat salah dengan saya. Itu kata kuncinya. Maafkan semua orang yang pernah buat salah. Sepahit apapun perbuatan dia, maafin. Baik Ustaz, masa dia sudah fitnah saya, sudah ghibah saya, ambil hak saya maafin. Enak benar dia. Ingat, ada namanya dalam Islam, haknya Allah. Dosa itu bisa terjadi pada Allah kalau melanggar haknya Allah. Ini kalau kita taubat, kayak sholat, tidak puasa Ramadan. Kalau taubat sama Allah terima, selesai, dimaafin. Ada haknya Adami, haknya anak Adam. Haknya anak Adam ini teman-teman sekalian, harus kita taubat kepada Allah. Misal ghibah, gunjing, mencuri. Ini haknya orang, manusia. Ini harus kita taubat kepada Allah kalau kita ingin berhenti. Kita ingin supaya Allah tidak hukum. Dan mengembalikan haknya dia. Harus. Mengembalikan hak dia. Mencuri, minta maaf sambil kembalikan. Ghibah, minta maaf sambil... ampun sama Allah sambil minta maaf sama orang tersebut. Selama kita tidak minta maaf sama dia, walaupun dia maafkan, tetap hukum akan datang kepada kita. Saya ulangi, poin penting. Kalau kita memaafkan orang lain, teman-teman sekalian, dan dia belum minta maaf dengan kita, kitanya dapat pahala, hati kita jadi tentram, ya, tidak ada penyakit jiwa, juga dapat pahala, tapi dia selama tidak minta maaf, tetap akan dihukum. Jadi, tidak ada salahnya kita maafkan orang. Ya. Karena dia tetap akan dihukum. Tidak usah khawatir tentang masalah itu. Allah Maha Adil. Jadi ini termasuk poin-poin penting untuk diperhatikan tentang masalah memaafkan dan minta maaf. Selanjutnya, yang ketujuh, jangan libatkan orang ketiga bila ada masalah. Jangan libatkan orang ketiga bila ada masalah kecuali ahlinya. Siapa ahlinya? Para ulama. Jangan libatkan orang ketiga kalau ada masalah kecuali ahlinya. Siapa ahlinya? Para ulama. Orang tua kah, mertua kah, apalagi kalau cuma teman-teman, enggak boleh. Jangan libatkan orang ketiga. Kecuali memang ahlinya, dia alim ulama, faham hukumnya Allah Azza wa Jal, maka dia akan memandu kita dengan hukum Allah. Enggak boleh. Banyak rumah tangga rusak karena melibatkan orang ketiga yang bukan ahlinya. Sering terjadi perceraian. Ada pernah kasus seorang istri bercerai sama suaminya karena yang sering dia ajak musyawarah adiknya yang belum berumah tangga. Gimana caranya? Apa yang adiknya mau lakukan tuh? Gak bisa kasih saran tentu semampunya dia. Temannya yang diajak ngomong. Ini suami saya semalam janjian tapi gak datang. Oh, kalau saya sih suami saya pasti tepat waktu. Kalau enggak saya marah. Kalau enggak saya minta cerai. Ribut lagi. Termasuk dalam hal-hal yang kecil. Saya bilang sama istri saya, ini tembok rumah ini adalah rumah kita. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Ini rumah ini keputusan di tangan saya sebagai pemimpin. Kamu mendukung kalau benar secara agama, kamu ingatkan kalau salah. Orang lain tidak boleh mengubah keputusan di rumah sini. Gak bisa, kecuali kalau kita melanggar agama diingatkan. Kalau enggak. Misal, kita sama istri milih warna coklat tembok. Ada tamu datang nih. Kok rumahnya warna coklat? Mestinya warna hijau aja. Hijau tuh bagus, gini-gini. Saya suka warna hijau. Ada orang subhanallah terpengaruh. Iya ya, mungkin hijau bagus. Satu hari bisa 7 kali ganti warna tuh. Karena setiap orang datang protes, kasih masukan, langsung dia mau jalankan. Ini bahaya nih. Nggak punya prinsip, nggak boleh. Harus punya prinsip. Nggak bisa nggak, gitu kan. Harus punya prinsip. Jadi kita harus berpegang. Tidak boleh berubah sebuah keputusan kecuali memang melanggar agama. Dan harus yang terlibat orang ketiga adalah ahlinya. Kalau enggak berbahaya. Pernah ada tamu datang ke rumah saya. Subhanallah, tamu ini seorang ummahat, mungkin baik niatnya. Tapi saya melihat istri saya tiba-tiba mulai berubah, bertanya. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Saya kebetulan di Jakarta alhamdulillah punya restoran Timur Tengah. Kemudian ada beberapa orang pegawai, ada sekitar alhamdulillah 17-18 orang. Kemudian saya bilang, istri saya tidak tahu nih berapa income-nya restoran, berapa gaji pegawai. Memang saya gak sampaikan. Bagi saya nafkah dia saya kasih selesai. Satu waktu di ranjang kami lagi ngobrol, kemudian dia bilang sama saya, "Kak," dipanggil kakak kebetulan, "Kak, ini gajinya si Fulan berapa?" Ada pegawai saya yang staff, yang saya percaya pegang uang. "Gajinya sekian," saya bilang. Dia tanya, saya jawab. "Kalau gajinya si Fulan yang di dapur, sekian. Gajinya si Fulan?" Begitu dia tanya 3 orang, saya bilang, sebentar. "Kamu udah ketemu sama siapa nih? Kamu ini sudah ketemu sama siapa? Sudah ngobrol sama siapa kamu ini? Emang kenapa, Kak? Loh, pertanyaan kamu ini unik. Kalau kamu mau saya sampaikan semua urusan kerja saya, gak apa-apa. Saya sampaikan semuanya, gaji pegawai, berapa income, semua siap. Berikut semua pengeluaran, masalah-masalah restoran. Tapi jangan salahin saya kalau kamu stres ya. Karena ini masalah berat. Memang ditampung oleh laki-laki. Sekarang kamu tinggal tidur di sini ranjang kalau kamu ngantuk. Ini kamar mandi, tinggal masuk kalau butuh kamar mandi. Kalau lapar tinggal buka kulkas. Ada mbak yang bantu di rumah. Tinggal jaga anak-anak, saya datang kamu layanin, mati masuk surga. Jangan tambah program. Kalau saya tuangkan nih masalah saya di kamu, kamu bisa stres nih. Utang di sana, supplier belum dibayar, pegawai ada yang keluar, ada yang masuk. Problem berat nih. Allah sudah tampungkan ke laki-laki. Jangan tambah PR. Udah, nikmatin aja. Ternyata dia bilang sama saya, "Itu ibu yang datang tuh bilang katanya kita harus tahu semuanya berhubungan sama suami. Tahu semua income-nya, tahu kemana. Kalau tidak nanti dia akan berbuat apa di luar belakang." Asas rumah tangga saya bilang, ingat, kepercayaan. Saya percaya sama kamu, saya juga percaya, kamu juga percaya dengan saya. Itu asas, karena kita orang beriman kepada Allah. Lain kalau saya orang awam dari jalanan, kamu nikah sama orang sembarangan yang tidak ngerti agama, tidak takut sama Allah, silakan. Tapi saya sudah jelas, hidup saya dari awal sampai akhir sama kamu ini, semuanya untuk akhirat, dan jelas semua dengan transparansi, semua terbuka, gak ada yang tertutup. Kamu mau silakan, saya sampaikan. Tapi ingat, hati-hati, berbahaya nih. Maka ini penting teman-teman, jangan libatkan orang ketiga. Coba belajar punya prinsip. Begini saya ajarin caranya, sederhana. Ini juga saya didik istri saya dengan pola yang sama. Teman-teman sekalian coba belajar punya prinsip. Kalau kita janjian sama teman-teman, pergi makan di satu restoran. Di sana terkenal nasi goreng. Lagi kita makan nasi goreng, ayo ramai-ramai ke sana. Pas tiba di restoran, kita buka buku menu, ternyata ada mie goreng. Dan ada menu yang lain. Hati kita cenderung dengan mie goreng. Yang mana kita pesan? Hah? Bapak-bapak nih saya tanya, ini masih hidup gak nih? Gak ada suara, gak ada apa. Pilih nasi goreng yang diajak sama teman-teman dan tujuan utama ke restoran, atau pilih mie goreng yang sekarang kecenderungan kita muncul? Yang mana? Mie goreng. Sederhana, pilih mie goreng. Teman-teman bilang, enak nasi gorengnya. Iya, saya lagi pengen mie goreng. Nanti saya incipin punya kamu. Gak apa-apa. Karena jiwa kita lagi pengen itu namanya prinsip. Kalau kita milih apa yang kita inginkan selama tidak salah, tidak mudah berubah nanti. Cek rumah tidak akan diubah-ubah tuh, karena kita sudah suka. Prinsip. Oh saya sama suami, saya memang suka warna ini. Mudah-mudahan kalau kamu suka di rumah kamu, kamu bisa cek hijau, biru, abu-abu, terserah. Masa? Ada banyak perempuan subhanallah datang, suka fudul nih. Fudul itu mencampuri urusan orang. Datang ke rumah temannya, masuk ke dapur, periksa sendoknya orang, ya. Lihat sofanya warna apa, nanti di kamar seperti apa, ini untuk apa sih? Gak perlu, jangan campurin rumah orang. Karena orang punya cara sendiri. Mungkin suaminya suka memang kalau dia pasang kembang di sana yang warna biru, ya sudah lah. Anda suka warna coklat, pasang di rumah Anda sendiri. Dan kita harus punya prinsip, ingat. Ini rumah saya, ini kendaraan saya, ini kemampuan saya, dan inilah saya. Gitu kan? Jadi diri sendiri punya prinsip. Yang kita libatkan dalam masalah yang sedang terjadi hanya ahlinya, para ulama. Selain mereka jangan dilibatkan. Masuk dalam hal ini teman-teman sekalian, orang tua tidak boleh campuri rumah tangga anaknya, anak tidak boleh campuri rumah tangga orang tuanya, kecuali diminta saran. Kalau enggak jangan campurin, sama sekali. Biarin dia hidup, biarin dia hadapin masalah. Selanjutnya, yang ke-8. Islam adalah asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya. Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya. Bentuk suasana dan kondisi islami. Islam asas rumah tanggamu, koma, maka terapkan syariatnya, koma lagi, bentuk suasana dan kondisi islami. Rumah kita ini, setiap muslim, Bapak Ibu sekalian, setiap muslim harus ada di atas kepala dia sebuah bendera besar judulnya Islam. Kalau belum lengkap ditulis, Islam adalah asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami. Setiap muslim harus ada di atas kepalanya bendera besar judulnya Islam. Semua kembali ke sini nih. Semua suami istri, orang tua sama anak, kembali kepada Islam. Islam bilang halal nikmatin, haram tinggalkan. Ta'awunnya, kerjasamanya di sini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3-nya, ayat 2-nya. Dan berta'awunlah kalian, bekerjasamalah dalam hal-hal yang baik. Ini diperintahkan. Asasnya Islam. Maka kita harus membuat kondisi islami dan suasana islami. Kondisi bagaimana? Coba cari pemukiman, kalau kondisinya, yang ada masjidnya, yang suasananya memang islami. Komplek perumahannya mayoritasnya muslim. Banyak orang muslim punya duit nih. Kemudian dia beli rumah di satu komplek karena hanya mewahnya saja, wow-nya saja, tidak ada masjid. Pernah saya bertamu ke rumah seseorang kaya raya, Masya Allah, rumahnya mewah luar biasa, terkenal kompleknya elit, tapi begitu mau sholat di mana masjidnya? Oh jauh, keluar dari komplek, sekian, harus pakai kendaraan jauh. Ini tidak mengkondisikan untuk islami. Harus tempat yang ada masjidnya, azan kedengaran, gitu kan. Situasi juga teman-teman di sekitar itu, tetangga-tetangga semuanya islam. Memang begitu. Banyak teman-teman subhanallah yang tinggal, saya pernah diundang ke Australia waktu itu ceramah, orang-orang kita, orang Indonesia yang undang di Melbourne sama Sydney. Kemudian saya sempat ceramah di sana, saya lihat kondisinya teman-teman kita di sana itu baik, alhamdulillah secara ekonomi segala. Tapi ada di antara mereka itu yang memaksakan diri tinggal di wilayah orang non-muslim yang kondisinya jelas tidak islami ya. Kalau mau meninggal susah cari kuburan Islam, masjid jauh, ya kan? Sampai pernah di Sydney ada yang nanya saya, Ustaz, orang kita orang Indonesia, angkat tangan, saya mau bertanya Ustaz. Baik silakan. Waktu saya tanya, bahas masalah manajemen rumah tangga nih. Apa hukumnya Ustaz, sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Loh, kenapa Mas bertanya begitu? Sebelum saya jawab, kenapa Anda bertanya begitu? Dia bilang, saya ini tinggal jauh dari Sydney. Masih 2-3 jam naik mobil dari sini. Di satu perkampungan kecil. Di sana, maaf, kerja saya bersihin kotoran manusia. Bersihin kotorannya orang kafir. Jadi gentong-gentong, maaf, yang simpang kotoran tinja-tinja itu, dia pakai bersihin. Nah itu pengercik baju saya. Azan tiba, waktu sholat tiba, saya mau sholat. Sahkah sholatnya saya kalau pakai baju begini? Maka saya bilang, sebelum saya jawab Mas, saya ajak Anda pulang ke Indonesia. Demi Allah, Anda jual nasi uduk dan tempe goreng di pinggir jalan. Lebih mulia di Indonesia daripada tinggal di tempat orang kafir dan akhirnya bersihkan kotorannya. Belum lagi sholat gak bisa, jauh masjidnya. Kalau meninggal gak jelas harus dikubur di mana, dan seterusnya. Ini gak boleh dipaksanya. Gimana caranya? Pulang ke Indonesia. Dan kalau Anda tanya hukumnya sederhana, gak sah sholatnya orang. Jangankan ada kotoran manusia yang lain. Kita saja netes-netes kencing aja gak sah sholatnya. Apalagi kotoran orang lain. Ini gak boleh. Contohnya, kadang-kadang ada orang subhanallah memaksakan diri pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jauh dari kondisi islami itu. Hanya karena ego. Hanya karena, nganggaplah ya. Misal, kenapa kamu tinggal di Eropa? Kalau dia duta, dia belajar, warga negara sana lahir mungkin. Ada orang enggak. Datang ke sana kerja, kerjaannya jadi kuli kasar. Gitu kan? Dan susah, berhubungan dengan masalah ibadahnya susah. Sholatnya gak bisa, ininya gak bisa, semua gak bisa. Terganggu, gak ada sesuatu islami. Kenapa kesana? Karena gengsi. Pernah di Jakarta ada yang kerja untuk bantu saya, lagi bawa mobil. Sudah bilang, Ustaz maaf, saya mau pamit, saya mau pergi kerja. Mau keluar negeri. Mau kemana? Disebutlah satu negara. Negara non-muslim. Saya bilang, kenapa mau kesana? Dia bilang, ada penawaran karena di sana gajinya tinggi dan pengalaman. Saya bilang, baik. Mau dengar saran saya? Dia bilang iya. Kalau saran saya gak usah berangkat. Tetap di Indonesia. Negara ini alhamdulillah di garis khatulistiwa. Cuacanya sepanjang tahun enak. Ya, tidak ada musim dingin yang membuat orang menggigil. Tidak ada juga musim panas yang membuat kaki dan bibir pecah-pecah. Di beberapa negara yang pernah saya tinggal termasuk Timur Tengah. Kalau musim dingin luar biasa dinginnya. Sampai kalau mau tidur tuh harus dudukin dulu selimutnya biar hangat bisa dipakai. Kalau enggak bisa. Musim panas sampai pecah-pecah bibir, pecah kaki. Lalu saya bilang begini, kalau mau dengar saran saya di Indonesia lebih aman. Situasi lebih enak, kondisi juga lebih enak. Mayoritas muslim, azan bisa didengar di mana-mana. Kita keluar Jumat jam 12, jam 12 lewat 10 Jumat. Kita keluar jam 12, sebenarnya dapat saf pertama tuh. Masih mudah. Banyak setiap gang ada masjid. Mudah. Kalau keluar negeri hanya karena gaji besar, kalau Anda, saya bilang sama dia karena dia lebih muda dari saya, kalau kamu mengkurskan itu, dikurs ke rupiah, dari dolar misalnya ke rupiah, tentu kamu akan lihat itu besar, karena uang kita lebih rendah daripada uang dolar ini misalnya. Baik, uang dolar ini pun kalau kamu pakai di sana, hitung semua, sewa tempatnya, biaya hidupnya. Kalau dilihat, walaupun besar, ternyata besar juga pengeluaran di sana. Ada keluarga saya kerja di Amerika sampai sekarang mungkin sudah 25 tahun atau 30 tahun. Di Indonesia cuma bisa beli satu rumah. Bukan banyak rumah. Artinya ada kemampuan, tapi kalau di Indonesia dengan tahun 20-30 tahun juga insya Allah bisa kok. Misal contoh. Tapi di negara non-muslim, cuci piring di restorannya orang, cuci babi segala, masak ini haram dalam agama. Hidangkan khamer. Gimana caranya? Enggak boleh. Gitu. Saya bilang kalau kena gaji, itu karena kamu kurs ke rupiah keliru. Yang kedua, karena kadang-kadang pengalaman atau orang mau cari, karena masalah apa ya, bisa dikatakan karena gengsi lah ya. Seperti misal, kenapa ke Eropa? Oh, karena di sana ada salju. Kenapa kalau ada salju? Mau salju gampang, ambil es batu blender, jadi salju. Tahu nggak kalau musim salju itu susah, dingin, pakai lapis-lapis baju, jalanan jadi, dan baunya nggak enak tuh. Gitu kan? harus dibersihin, susah mau kemana-mana. Lalu apa yang mau dimakan? Karena Indonesia nggak ada salju. Orang Barat berharap datang ke sini, tinggal di negara kita, gitu kan? Sampai berbulan-bulan mereka liburan di Indonesia karena luar biasa. Maka mesti difahami teman-teman sekalian. Yang paling penting negara kita selain cuaca, selain makanan, kita juga lahir di sini. Kondisi Islaminya ini ada. Masjid banyak, kuburan Islam banyak. Di mana-mana bisa pengajian begini. Leluasa, muslimah bisa tutup aurat dengan bebas. Luar biasa. Menikah dengan cara Islam. Ya. Cerai pun kalaupun terjadi dengan cara Islam. Warisan dengan cara Islam banyak. Kondisi Islami ada. Situasi juga, suasana juga perlu. Teman-teman di rumah tangga, ciptakan selain kondisinya, lingkungannya, juga suasananya, suasana Islami. Anak-anak dari kecil harus pakai jilbab kalau perempuan. Laki-laki biasakan bapak-bapak ajak anaknya ke masjid kalau mau sholat. Saya punya pengalaman anak saya, alhamdulillah Allah karunia saya beberapa orang anak. Anak perempuan saya, sering saya nasihatin, nak, tutup aurat itu wajib dalam Islam. Kalau sudah mulai dia umur bisa faham bicara, saya ajak ngomong. Wajib dalam Islam dan Allah pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kamu tutup aurat. Bukan karena abati, saya dipanggil abati kebetulan artinya ayah saya gitu. Bukan karena abati, tapi kerjakan karena Allah yang perintahkan. Hampir setiap saya nasihatin gitu. Dia sih diam saja. Allah perlihatkan saya efeknya, satu waktu saya pulang ke rumah dari pengajian di Jakarta, parkir mobil, saya ambil motor, ingin bawa anak-anak saya ke supermarket dekat rumah. Kemudian saya bilang, ayo nak, keluarlah anak saya, yang kakaknya pakai jilbab, adiknya belum keluar, masih di dalam. Saya panggil, ayo nak, kalau anak saya namanya Suad, saya panggil Suad, ayo nak, Suad, ayo, belum keluar. Kemudian dia, saya masuk ke dalam, saya bilang sama kakaknya, sebentar ya nak, abati lihat dulu, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya Suat ini lagi duduk dekat pintu masuk, dia lagi ngisap jarinya, kayak orang yang ketakutan ngecilin badannya. Waktu itu umurnya sekitar 5 tahun lah ya, 5-6 tahun. Dia ngecilin badannya kayak orang ketakutan gitu. Ini mungkin dia kelas, maaf, 6 tahunan, kelas 1 SD. Terus saya tanya, kenapa nak Suat? Dia sambil nangis tiba-tiba dia nangis. Umi gak kasih jilbab. Nangis gitu. Umi gak kasih jilbab. Jadi ternyata Allah perlihatkan kepada saya yang selama ini saya cuma nasihatin sederhana. Nah itu Allah yang perintahkan orang kalau tidak pakai jilbab itu nanti Allah marah, bisa diazab, bisa begini. Tertanam dalam hatinya yang masih kecil saya tanamkan. Jadi dia tidak mau keluar rumah, ini pintu rumah gak mau keluar kalau gak pakai jilbab. Gara-gara takut dihukum sama Allah. Nanti Suat dimarahin sama Allah abati. Dia takut. Saya langsung waktu itu bersyukur kepada Allah bagaimana anak saya bisa terdidik karena suasana itu sudah diciptakan. Ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu, daripada ibu-ibu beliin baju yang terbuka karena alasannya masih kecil, belikan baju yang tertutup. Kalau dikatakan jilbab panas, orang anak-anak pakai topi juga panas. Buat mereka cinta dengan pakaian tersebut, mereka akan jaga sampai tua. Ada anak saya laki-laki, umurnya belum 3 tahun. 2 tahun, Februari insya Allah 3 tahun. Saya kalau ke masjid, saya ajak dia. Belum bisa ngomong, masih beberapa kata gitu. Saya ajak, ayo abati mau ke masjid, ikut nak? Ah, ikut ke masjid. Kadang-kadang saya jalan kaki, saya naik motor, ada masjid dekat rumah. Subhanallah, saya masuk masjid, saya jadi imam, sholat di dekat rumah saya. Anak saya sholat di sebelah, saya suruh sholat sebelah. Jadi dia lihat gerakannya, gerakan tangan, takbir, segala, dia sholat. Kadang-kadang dia masih main, dia masih jalan, gak apa-apa. Tapi dia berdiri di situ. Subhanallah, setelah saya sholat, saya ambil buku, ada buku yang saya sering baca, kitab Kabair Ibnu Imam Madzhabi. Saya baca kultum di masjid itu. Anak saya ini yang 2 tahun lebih, ada buku juga satu di masjid itu diambil sama dia, berdiri sebelah saya, dia juga pegang buku. Apa yang saya buat dibuat sama dia. Jadi kalau tangan saya begini lagi nerangin, dia juga di sebelah gini. Sampai jemaah kadang-kadang ketawa lihat dia gitu. Belum 3 tahun, masya Allah, semoga Allah jaga, begitu keadaan. Jadi dia ikutin kayak orang yang ceramah gitu. Saya kalau ke masjid ke naik motor, saya ajak dia. Pernah saya naik motor, pernah saya jalan kaki. Ada ikhwa-ikhwa yang dekat-dekat situ kantoran, sholat sama-sama karena dia tahu ada kultum. Maka sholat. Kemudian saya biasa mengatakan assalamualaikum. Dari orang motor, orang yang kendaraan memberikan salam orang yang jalan. Kan begitu. Anak saya ini rupanya perhatikan apa yang saya buat gitu. Ke masjid. Begitu saya pulang, lewat lagi ikhwa-ikhwa yang bubar sholat nih. Saya belum bilang assalamualaikum, anak saya sudah bilang kum, kum, kum. Sampai sekarang subhanallah, setiap ketemu orang, kum, kum. Belum 3 tahun. Tertanam itu dalam diri mereka, keislaman dari masa kecil. Itu penting. Ada kakak saya kandung, semoga Allah berikan. Ini bukan aib, saya cerita, bukan aib keluarga. Beliau punya anak dan semoga Allah kasih hidayah. Anak kandungnya perempuan pertama. Ponakan saya sendiri. Saya nasihatin kakak saya ini, kak waktu SD, pakaiin jilbab. Suruh pakai jilbab. Kesian masih anak-anak. Apa aja yang kesian? Kenapa jilbab ini kesannya momok yang menakutkan? Pakaiin jilbab supaya dia terbiasa. Udahlah nanti begini, nanti setiap datang saya nasihatin. SMP nasihatin tidak mau. Begitu SMA sudah mulai banyak temannya, enggak mau lagi pakai jilbab. Ibunya sudah suruh, "Nak, sekarang sudah dewasa, Nak, sudah balik pakai jilbab." "Ah, enggak, teman-teman saya enggak pakai jilbab." Saya datang, "Khalid, tolong nasihatin." "Kak, percuma." Saya nasihatin ya. Tapi dia sudah punya teman-teman, sudah lain. Bisa terima, bisa enggak. Kalau dari kecil dulu dengar nasihat saya, aman tuh. Orang yang membiasakan anak-anaknya dalam keadaan ya Islami dari kecil, suasananya maka akan aman. Biasakan salam, ya hilangkan semua yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam di rumah. Tidak boleh ada patung, ya. Tidak boleh ada lonceng, tidak boleh ada ini, ada larang-larangan. Di antaranya tidak boleh memajang foto. Ini banyak orang tidak tahu. Pajang foto sana sini, fotonya semua, gitu kan? Nggak boleh teman-teman. Nabi SAW mengatakan rumah tidak dimasuki oleh malaikat yang ada anjingnya, ada gambarnya. Kalau butuh foto, taruh di album, taruh di laci. Jangan dipajang, pajang ini ada hukum sendiri. Saya sarankan teman-teman beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Cari buku itu beli. Judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Tentu saya tidak tahu siapa pemilik penerbit ini. Ini nanti kalau siapa tahu, kemudian dari saya cuma kebetulan baca buku itu, saya lihat bagus. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan masalah penerbitnya atau apa saja. Yang jelas saya tahu buku itu bagus dan saya biasa referensikan dalam pengajian saya. Di situ bagus, di buku itu di daftar isi ditulis siapa itu malaikat, siapa itu ya syaitan, dan rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dan saya lihat dalilnya bagus. Maka saya sarankan dibeli buku itu. Itu nanti dijelaskan rumah-rumah tidak mesti malaikat untuk menciptakan suasana yang Islami. Baik teman-teman sekalian, kita masuk selanjutnya. Baik, tadi poin 8 tadi ya. Islam adalah asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya, koma bentuk suasana dan kondisi Islami. Ada tambahannya, terutama majelis ilmu. Terutama majelis ilmu. Jadi jangan pernah rumah kita kosong dari pengajian. Karena majelis ilmu seperti ini teman-teman sekalian akan menadangkan iman. Tangga dalam agama kita itu ilmu, hadir majelis ilmu akan mendatangkan tangga yang kedua iman, iman akan datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba beramal soleh, rajin ibadah, tidak ada imannya, dan iman tidak mungkin datang kecuali dengan ilmu. Ini penting. Garis bawahi poin itu. Selanjutnya yang kesembilan, nasihat menasihati. Nasihat menasihati. Saling mengingatkan. Dan ini menasihati dalam hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Kalau pasangan kita salah, nasihatin. Berikan masukan. Dengan cara santun, dengan cara baik. Ini tentu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat. Saling meluruskan. Kemudian yang ke-10, sadarlah dunia ini sebentar dan akhirat adalah target hidupmu. Sadarlah dunia ini sebentar dan akhirat adalah target hidupmu. Teman-teman sekalian, ada sebuah kata yang saya ingin ucapkan tentang masalah dunia ini. Dunia ini semuanya kemasan dan kiasan. Kemasan dan kiasan. Jangan jadikan dia sebagai target. Karena hanya kemasan dan kiasan saja. Saya kasih contoh gini. Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan, di trotoar jalanan misalnya, maaf, tidak pakai selimut, enggak pakai alas, dengan orang yang tidur di atas ranjang yang ratusan juta, rumahnya dari marmer, pakai AC mewah. Bedanya apa kira-kira? Kemasan dan kiasannya. Tujuannya sama enggak? Sama. Bisa saja orang di pinggiran jalan itu lebih nyenyak tidurnya. Perlu difahami. Apa bedanya antara orang makan di piring emas dengan orang makan di daun pisang? Kemasannya. Apa bedanya orang makan sapi bakar, iga bakar kah, ayam bakar kah yang mahal, yang mewah, dengan orang yang makan nasi sama tempe? kemasan. Saya kasih lebih dalam jauh. Biasanya kalau contoh makanan mudah difahami nih. Bukti kemasannya adalah kalau kita makan makanan misalnya nih ada macam-macam, ada daging, ada ayam, ada tempe, ada sambal, ada macam-macam. Ada nasi, kita taruh di piring kita, ambil sedikit-sedikit nih. Pada saat kita mau masukkan ke mulut kita, kita cuil sedikit daging, cuil sedikit ayamnya, ambil tempenya, ambil sambalnya, disatuin, diramas sama nasi, biasanya gitu orang kalau mau makan. Pada saat kita cuil, kita masih tahu nih masing-masing itemnya. Kita juga pada saat meramas dengan tangan kita, masih tahu item yang ada di sini. Waktu masuk ke lidah kita, juga masih bisa kita tahu, oh ini sambal, oh ini tempe dari rasanya. Tapi kalau sudah lewat ukuran sejari saja ke tenggorokan kita, masih tahu mana ayam, mana daging, mana tempe? Masih bisa bedain gak? Secara alami, sistem ilahi dari Allah tiba-tiba diproses oleh tubuh kita. Ini tandanya semua kemasan, teman-teman sekalian. Kemasan. Warna-warni semua kemasan. Harus difahami. Jangan dunia ini menjadi target. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kalian melihat sesuatu yang membuat kalian tertarik sehingga kalian mau berbuat dosa nih, maksudnya mau berzina dari seseorang, maka kembalilah kepada pasangan halal kalian karena dia, mereka memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Kemasannya gemuk, pendek, kurus, putih, hitam berbeda. Kemasannya, ujung-ujungnya sama saja. Itu dunia. Jadi fahamin, banyak orang tamak, tamak, tamak, terus saja. Karena dia tidak faham nih masalah ini kemasan. Ini kemasan. Orang yang naik mobil pribadi dengan orang naik mobil angkot, kemasannya yang beda. Cuma, oh ini milik saya, oh itu bukan milik saya. Kan gitu. Kalau belum mampu, jangan paksakan kapasitasnya. Hidup di dunia ini hidup yang semampunya. Jangan paksakan diri. Bahaya. Banyak orang paksakan diri, maaf, utang sana sini. Saya bukan melarang KPR ya. Ada orang KPR rumah, ada orang KPR mobil, segalanya. Kelihatan namanya harum, oh punya mobil mewah, punya rumah mewah. Ternyata tiap bulan kena riba. Kena terlambat bayar. Kadang-kadang berapa bulan telat, tidak bisa bayar. Satu dirham riba, teman-teman sekalian, dosanya kata Nabi SAW lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain, satu dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Untuk apa? Untuk apa nih repot terus dengan kartu kredit, cicil, oh 0%, tapi nanti kena denda 6.000 rupiah lah anggap. Satu dirham, satu rupiahnya lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan ini karena mau melampaui kapasitasnya. Kalau belum mampu KPR rumah, kontrak saudaraku. Enggak apa-apa. Nanti orang bilang, oh saya ngontrak terus. Enggak apa-apa. Di dunia enggak punya rumah, enggak masalah. Kalau sudah mampu nanti, tidak ada pelanggaran agama bisa beli cash, mulia. Atau kalau ada teman yang mau bayarkan, kita cicil dengan dia boleh. Karena KPR dalam Islam boleh, tapi dengan cara syar'i. Misal gini, saya mau beli mobil, saya gak punya kemampuan. Lalu kemudian saya berkata, ya, saya bilang sama teman saya mau beli mobil, tapi saya gak punya kemampuan. Bisa gak kamu beliin saya? Dia bilang, baiklah, saya belikan kamu Khalid. Saya butuh uang sekian, saya belikan kamu. Tapi nanti saya jual sama kamu ya. Misal harga mobil 400 juta. Dia beliin saya, dia bilang saya beliin kamu 400 juta, tapi nanti saya jual kepada kamu 450 juta. Boleh kamu bayar 48 bulan, enggak apa-apa, cicil. Halal dalam Islam itu. Karena akadnya transaksi jual beli. Yang tidak boleh kalau KPR ataupun kredit mobil atau kendaraan bermotor ini itu dengan cara hutang piutang. Yang sekarang kena riba bagaimana? Kalau misalnya pihak saya mau beli mobil, tidak ada uang, saya datang kepada pihak perbankan atau pihak individu misalnya. Lalu dia bilang, baiklah, saya bayarkan. Ditulislah akadnya, pihak pertama, perbankan, menghutangkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar kepada pihak B, yang akan dibayar dalam 48 bulan dengan bunga sekian. Kan jadi riba. Jangan lampaui kapasitas. Mampu, suami cuma mampu beliin satu makanan, satu bungkus makanan. Romantislah makan berdua satu bungkus. Gak usah paksain diri harus beli lebih daripada itu. Seorang ibu bilang sama saya di Jakarta kemarin, Kelapa Gading, Ustaz, kalau gitu saya gak bisa beli rumah kalau saya gak KPL. Saya bilang bisa. Itu perkara ibu yang bilang tidak bisa. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri, teman-teman. Gak boleh. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Pusing benar gak kalau gak ada kopi? Pusing. Coba kalau ada kopi, ada teh, ada susu, minum saja bismillah yang ada, mudahin. Dunia sebentar, kemasan saja. Enggak apa. Ini air putih, sama susu, sama kopi, kemasannya. Semua cairan, masuk di tubuh nanti semua punya fungsi masing-masing. Jangan berlebihan. Artinya gini, kalau ada dalam Islam boleh nikmatin. Dalam Islam boleh punya rumah besar, boleh punya mobil mewah, boleh pakai baju bagus, malah itu boleh. Dianjurkan. Kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita perlihatkan. Tapi jangan lampaui kapasitas. Jangan paksakan diri hanya masuk dalam yang haram. Karena hanya ingin kejar dunia saja. Ini penting. Ingat, tangan kita punya jangkauan. Mata kita punya jangkauan. Kaki kita punya jangkauan. Melampaui jangkauan itu akan membuat kita melanggar. Perut kita jangkauannya berapa piring nasi? 2 piring nasi. Maksimal. Kalau ada orang Masya Allah seperti gentong 3 piring lah. Gitu. Tapi itu pun maksimal, setelah itu kenyang. Itulah kapasitas kita. Kaki kita 1 meter. Melangkah 2 meter butuh loncat. Bisa jatuh, bisa robek celananya. Melampaui kapasitas. Jangan lampaui kapasitas. Dunia hanya kemasan. Jangan jadikan target. Ingat, akhirat target kita. Yang ke-11. Kontrol cemburumu pada pelanggaran agama saja. Ini penting. Kontrol cemburumu hanya pada pelanggaran agama saja. Banyak orang-orang termasuk ustaz-ustaz kita, semoga Allah berikan hidayah, mengangkat hadis-hadis cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dijadikan sebagai tolok ukur. Kalau cemburu dipukul rata semuanya boleh. Teman-teman, cemburu ini hanya boleh dalam Islam kalau terjadi pada pelanggaran agama. Pasangan kita buat haram, cemburu. Tapi kalau cemburu sama anak, cemburu sama orang tua, cemburu sama mertua, ini bukan tempatnya. Ada ibu-ibu subhanallah, begitu suaminya pulang, sibuk, langsung anak-anaknya dekat, lalu suaminya sibuk, cemburu. Kamu kalau sama anak-anak dekat, kalau sama saya tidak. Loh, ini anakmu ini. Banyak bapak-bapak begitu, pulang ke rumah, istrinya masih, anaknya lagi butuh ditemanin makan, cemburu. Kamu kalau anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Anak ini gimana caranya cemburu? Ini salah tempat nih. Cemburu sama mertuanya, orang tua suaminya. Loh, suami harus tetap bakti sama orang tuanya. Cemburu sama mertua, orang tua ibu istrinya. Istri kita tetap punya orang tua tuh selamanya. Gak bisa dihapus status orang tuanya itu. Abadi itu. Mahramnya selamanya. Gak boleh diputus. Gak usah ke rumah orang tua kamu, temani saya saja. Gak bisa. Kasih waktu. Gak boleh. Gitu kan? Kontrol cemburu. Teman-teman, ada beberapa riwayat tentang cemburunya Aisyah yang sering disalahfahami. Saya akan sebutkan dan saya luruskan supaya tidak salah paham. Kalau sempat saya akan sebutkan semuanya. Ada beberapa, kalau tidak salah lebih dari 7 riwayat. Tapi saya sebutkan yang saya teringat. Yang pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini disebut dalam hadis sahih. Pernah Nabi SAW lagi duduk berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba pada saat itu ada perempuan yang salam. 2 orang perempuan salam. Nabi SAW lagi duduk langsung loncat dengan semangat ingin membuka pintu. Karena kaget dengan suara itu. Waktu buka pintu, masuklah 2 wanita yang sudah berumur. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, layani tamu kita." Adab dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau tamu sedang datang ke rumah, jangan tanya kenapa kamu datang. Adabnya begitu. Kalau dia enggak jelasin kenapa, berarti cuma mau datang kenalan. Udah. Dan sudah sampaikan hajat baru kita punya. Yang tugas kita melayani tamu. Sambut, kasih makanan, kasih minuman. Kalau dia jelaskan baru kita, kalau dia tanya atau sampaikan baru kita ya jawab. Aisyah Rana tidak bertanya siapa orang ini, layanin saja. Layanin seperti Nabi SAW perintahkan sampai pulang. Begitu pulang, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa 2 wanita itu? Kelihatannya kayak sangat istimewa gitu kan di mata Anda." Kata Nabi SAW, "Yang satu adik kandungnya Khadijah." Ini adik kandungnya, sudah berumur gitu kan. "Yang satu lagi adalah sahabat dekatnya Khadijah yang sering mengunjungi kami dulu di Mekah." Tiba-tiba Aisyah cemburu pada saat itu. Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang mukanya semua berkerut dan sudah masuk ke kuburan, sudah mati, maksudnya Khadijah. Dan Allah sudah ganti Anda dengan wanita Quraisy yang masih hidup dan masih muda. Perhatikan di sini cemburu Aisyah kepada Khadijah. Teman-teman, yang dijadikan hukum bukan cemburunya Aisyah, tapi apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam tentang hukum. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Karena dia beriman padaku pada saat orang kufur. Dia membantu dakwah agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniai anak saya darinya yang tidak ada dari istri yang lain. Maka Aisyah pun minta maaf karena salah. Hukum yang dipegang sebagai hukum yang mana? Peringatan Nabi atau cemburunya Aisyah? Nah, peringatan Nabi SAW. Hadis yang lain, Aisyah pernah cemburu dengan Sofia, istri Nabi yang lain. Kebetulan Aisyah sama Sofia ini seperti tanda kutip dalam bersaing dari sisi kecantikan. Maka Nabi SAW pernah datang dari tempatnya Sofia ke rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, cukuplah Anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Karena Sofia pendek, dikatakan wanita Yahudi yang pendek itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata yang kalau dimasukkan ke dalam air lautan akan rusak tuh air lautan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha minta maaf. Hukum di sini teguran Nabi SAW kepada Aisyah dan minta maaf Aisyah atau cemburunya Aisyah? Banyak orang salah faham. Jadi Aisyah ini seakan-akan buruk namanya radhiyallahu anha. Padahal Allah SWT menjadikan dia sebagai penyebab keluarnya hukum syar'i. Jadi jangan salah faham nih. Pernah Aisyah cemburu dengan Maria. Dia berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, kalau Rasulullah SAW datang ke rumah kita nanti, ke rumah saya dan ke rumahmu, karena Nabi SAW biasa siang hari selalu mampir, maka ya katakan mulut beliau bau. Begitu perkataannya. Karena Maria suka menghadiahkan Nabi SAW madu. Madu manis dan Nabi suka. Serta membuat bau mulut wangi. Maka Nabi SAW pulang dari rumah Maria dan ke rumah Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mulut Anda bau. Nabi SAW ini termasuk orang yang paling menjaga kebersihan. Selalu bersiwak kalau mau ketemu dengan istrinya. Selalu ada wangi-wangian di badannya. Minyak wangi selalu ada. Lengkap Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, saya tidak makan apa-apa kecuali madu di rumahnya Maria. Tapi ya Rasulullah, mulut Anda bau. Gak mau tahu. Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah, datang ke rumah Hafsah. Hafsah di sebelah ucapin yang sama. Nabi sudah tahu ini ada permainan. Lalu Nabi SAW tidak ke rumah istri yang lain. Pergi ke pinggir kota Madinah duduk. Lalu Nabi SAW duduk lagi ngerunungin. Kenapa bisa terjadi? Lagi ngerunungin ini kenapa bisa terjadi? Maka lewat seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda sedih? Beritahukan kepada saya. Mungkin saya bisa meringankan sedih Anda. Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Ini madu haram sekarang dari saya. Pada saat itu juga Jibril alaihissalam datang membawa wahyu surah Tahrim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu tabtaghi mardati azwajik. Wahai nabi, kenapa berani-berani kau haramkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Allah tarik kembali itu. Tidak jadi haram madu halal karena Allah sudah halalkan. Maka di sini Nabi SAW kembali kepada Hafsah dan Aisyah menyampaikan. Mereka pun kaget. Siapa yang memberitahukan Anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah yang memberitahukan masalah itu. Lalu keduanya pun minta maaf. Jadi cemburu teman-teman hanya boleh pada pelanggaran agama. Jangan cemburu buta, nggak boleh. Harus hati-hati, gitu kan? Dan kita harus bijaksana melihat keadaan. Selanjutnya, 12, jujur adalah modal hidupmu. Jujur adalah modal hidupmu. Ini harus betul-betul dijaga. Seorang mukmin harus jujur. Rumah tangga yang dimulai dengan kebohongan, apapun perbuatan dengan kebohongan akan menghancurkannya. Itu sudah pengalaman hidup. Dan semoga Allah maafkan kalau memang ada yang sudah pernah melakukannya. Tapi yang jelas ini harus penting. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, lazimilah kejujuran itu walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan jauhi dusta walaupun depan mata kalian keberhasilan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, jagalah kejujuran karena dia akan membawa kalian pada kebajikan. Nama kalian akan harum, kalian dapat pahala, perbuatan kalian akan berhasil. Jujur, kata kuncinya jujur. Dan perbuatan kebajikan akan membawa ke dalam surga. Hati-hati, seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq, orang yang jujur. Dan jauhi bohong. Karena bohong itu akan mendatangkan perbuatan keji, buruk. Kalian tidak dipercaya lagi, nama kalian rusak, dosa, dan akan keji itu akan membawa kepada neraka. Seseorang terus saja berdosa sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Jadi ini harus hati-hati, jujur. Dalam hadis yang lain dikatakan kulil haq walau kana mur, ucapkan kebaikan kebenaran walaupun ucapkan kejujuran walaupun itu pahit. Jujur dalam rumah tangga semua transparan. Baik, selanjutnya yang kedua, yang 13 adalah tolong menolong dalam hal kepatuhan, ta'awun, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Maidah ayat 2, surah nomor 5, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, ya, dan ya, ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam kepelanggaran agama, kemungkaran dan kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah, patuhlah pada Allah, sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi harus kita tolong menolong pada kebaikan. Tolong menolong pada kebaikan. Mengalah. Misal ibu-ibu lagi pengen sekali ke satu tempat, ternyata mertuanya lagi sakit dan suami minta ditemani melihat mertuanya atau orang tuanya di rumah sakit. Mengalahlah. Urusan dunia toleransi lah. Mudahin aja. Ya, mengalah saja. Semua ada pahalanya di sisi Allah. Ke-14, menghargai keputusan suami. Keputusan suami harus dihargai oleh istri. Selama tidak melanggar agama, dukung. Ayo kita keluar, ayo kita pergi, ayo kita safar, jangan keluar. Baiklah, selama tidak melanggar agama, dukung. Selanjutnya, yang ke-15, menghargai pengorbanan istri. Jadi sama-sama nih, berimbang. Menghormati, menghargai keputusan suami. Itu 14, yang ke-15, menghargai pengorbanan istri. Jadi misal istri lagi pengen ke satu tempat, dia sudah setengah mati masak, tadi dia sudah siap-siap, dia sudah urus anak-anak, dia sudah siapin waktu untuk kita, maka suami juga menghargailah. Artinya saling berimbang di sini, bagaimana saling berkorban satu sama yang lain, saling pengertian, itu maksudnya. Yang ke-16, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah. Dalam kurung, jangan ditunda, koma, ditahan, kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan. Saya ulangi, cintai pasanganmu setulus hati. Begitu sudah akad nikah, lampiaskan tuh semua cinta pada dia. Cintai pasanganmu setulus hati karena Allah. Karena Allah sudah jadikan sebagai pasangan kita. Jangan ditunda, dalam kurung ini, jangan ditunda, koma, ditahan, kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan. Kayak tadi saya bilang, ada orang misalnya bilang, saya kumpulin duit, siapa tahu cerai sama suami saya. Si laki-laki bilang, saya tidak mau cintai istri saya sekarang, karena siapa tahu nanti dia cerai sama saya. Ini kata-kata siapa tahu ini gak boleh ada di dalam Islam. Udah akad nikah, udahlah suka duka jalanin sama-sama. Cintain dia setulusnya. Udah, ini pasangan saya, lampiaskan ke dia, selesai. Rindukah, kata-kata sayangkah, semuanya. Karena ini kalau kita tidak lakukan, maka syaitan akan membuka pintu-pintu bahaya nih. Nanti akhirnya sedikit ada laki-laki yang berkata, bagi kita anggap romantis, mungkin suami tidak ucapkan, akhirnya kita terpengaruh, selingkuh. Ada kemarin kasus di Jakarta, di sebuah kota lah ya. Subhanallah, istri saya ceritain saya. Dia bilang suaminya ceraikan sampai cerai 3. Kenapa tolak 3? Saya tanya istrinya, memang kamu tahu masalah yang kena teman dia? Dia bilang karena suaminya dapat dia selingkuh sama laki-laki lain. Tapi alasannya si perempuan ini karena suaminya gak pernah romantis, suaminya gak pernah begini, gak pernah begitu. Sabarlah. Kalau tidak romantis, buat suasana romantis. Kita yang ciptakan suasana itu, kita yang buat. Bisa kalau mau. Tapi sayangnya orang tidak mau. Jadi harus begitu. Cintai pasangan setulus hati karena Allah. Jangan ditunda, tahan, kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan. Sudah. Selesai. Ini pasangan saya dan ingat, niatkan ibadah supaya abadi. Nikah untuk akhirat. Bersatu sampai di sana. Terakhir yang ke-17, pilarnya. Poligami solusi. Ini jangan tersinggung ibu-ibu ya. Saya akan jelaskan. Poligami solusi dan kesempurnaan agamamu. Ini pilar juga. Jadi dalam Islam, yang perintahkan untuk poligami laki-laki bukan laki-lakinya. Tapi siapa yang perintahkan? Allah Azza wa Jalla. Begini memahaminya. Ini saya kasih gambaran umumnya. Dalam bab sholat, Bapak Ibu sekalian, dalam bab sholat, yang paling tertinggi levelnya secara keimanan untuk mengerjakannya adalah tahajud dan istikharah. Tahajud dan istikharah. Dua nih. Ini teman-teman, kalau orang tidak biasa sholat duha, gak biasa sholat rawatib, ada temannya misalnya bapak ibu lagi datang ngeluh masalah nih. Kemudian kita bilang, kamu tahajud aja. Atau istikharah aja. Sementara dia sendiri mungkin sholat wajibnya masih Senin Kamis. Atau mungkin sholat duhanya gak pernah, sholat sunnah. Mustahil dikerjain sama dia. Ini level tertinggi nih. Ini seperti pelajaran orang kuliah, kita suruh anak SD kerjain, gak bakal selesai. Gak bisa dikerjain. Dalam bab nikah, yang tertinggi itu poligami. Harus dulu bertahap nih. Bapak-bapak yang mau poligami harus faham rukun dan syaratnya. Ibu-ibu juga tidak boleh menolak, harus mengetahui dengan ilmunya. Berimbang. Bapak-bapak tidak boleh bilang, agama perintahin, saya harus kerjain. Kau tidak terima, terserah cerai. Ini gak bisa. Bukan begitu poligami. Ibadah kok itu. Masa kita main paksa? Bukan begitu. Ada adabnya. Sama-sama saling rangkul-merangkul. Kalau kita belum faham, kita belum sampai ke ilmunya, belajar dulu. Sama-sama bertahap sampai ke sana. Kalau tingkat iman kita sudah sampai, kita akan sama-sama bisa menerima. Poligami akan menjadi sesuatu ibadah yang indah dan tidak dibenci oleh orang kalau punya ilmunya. Pasti. Cuma sayangnya orang laki-laki karena egoisnya, perempuan juga karena egoisnya. Ini terlalu antusias mengerjakan, ini terlalu antusias meninggalkan. Gak boleh. Harus berimbang di tengah-tengah. Karena ini perintah Allah. Kapan kita benci hukumnya Allah. Berbahaya bisa kufur nih. Kalau ada orang yang kerjakan, kita bilang Masya Allah, dia sudah kerjakan. Kalau ada orang belum kerjakan, maka dia juga tidak boleh menyalahkan orang yang sudah mengerjakan. Harus difahami, itu perintah agama. Saya ingin bercerita sedikit, mungkin tinggal 5 menit saja, kena melihat waktunya. Teman-teman sekalian, ada orang-orang yang saya mau ceritakan. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak tahu sebelumnya, atau mungkin kita bahkan tidak terfikir, saya pun tidak terfikir sebelumnya. Ada pernah orang SMS saya, dia bilang, mahasiswi di kampus, perempuan. Tadinya saya kira ini laki-laki gitu. Sering ikut pengajian saya, rutin ikut pengajian saya terus. Terus dia SMS saya, tapi saya tidak tahu. Karena SMS banyak, saya gak tahu namanya siapa. Dan saya kira tadinya ikhwah laki-laki. Dia bilang, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menghitbah 3 wanita sekaligus? Pertanyaan dia. Ibu-ibu jangan bawa perasaan, jangan dibayangkan pada dirinya. Karena ini hukum, kita bicara masalah hukum. Dia bilang, bagaimana hukumnya? Saya bilang, secara syar'i halal, boleh. Tapi akad nikahnya terpisah. Sama yang pertama, dia akad nikah dengan walinya, dengan saksinya, dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, sah. Terus sudah selesai. Saya penasaran, habis sholat saya tanya di SMS, kenapa akhi, kok bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu yang mesti saya lebih jelaskan. Dia bilang, saya ustaz seorang akhwat, seorang wanita muslimah, yang saya sudah sepakat untuk menikah dengan satu suami. Dianya, dari sebelum nikah sudah niat poligami. Apakah orang seperti ini kita salahkan, Bapak Ibu sekalian? Coba Ibu-Ibu, disalahin atau dibenarin orang begini? Dibenarkan. Jangan kita bawa diri kita ke dia. Mungkin kitanya tidak seperti itu, tapi dia mau mengerjakan perintah agama. Baik atau buruk? Baik. Silahkan dia mau kerjain. Kita belum bisa, kitanya yang belajar. Kalaupun Allah belum takdirkan, ya sudah. Tapi jangan menyalahkan hukum Allah. Yang saya maksudkan, jangan sampai kita membenci hukum ini. Karena di Indonesia ini sering kalau ditampilkan masalah orang poligami pasti buruk. Karena syahwat lah, karena paksaan lah, karena inilah. Ini gak boleh. Gak boleh. Hukum Allah. Dia akan jadi bagus kalau kita perhatikan, kalau kita lakukan dengan cara baik. Maka ini perlu diketahui teman-teman sekalian. Jadi dia adalah solusi agama. Ada contoh yang lain, seorang ibu pernah berkata, saya dulu waktu suami saya belum, saya poligami, dia bilang, Ustaz. Setelah, sebelum saya menikah, 10 tahun saya berumah tangga, saya anggap seperti biasa saja rumah tangga itu. Biasa saya sudah anggap suami saya seperti kakak kandung sendiri. Tidak lama kemudian, terjadi izin dan ini, terus poligami. Waktu setelah poligami, saya merasakan hidup yang baru, berbeda. Setelah itu ternyata saya merasa, seakan-akan suami saya kalau mau datang ke giliran saya seperti seorang pangeran yang saya akan sambut. Saya harus buat apa, yang berbeda. Terbaharui hidup dalam rumah tangga itu. Ada keadaan seperti itu. Ada seorang akhwat di Bogor kemarin mengatakan kepada saya, Ustaz, boleh gak saya nanti kalau nikah, dia baru mau nikah, saya berikan syarat suami saya untuk menerima teman saya, sahabat saya untuk jadi istrinya. Boleh saja dalam agama. Semua saya datangkan ini bukan saya katakan, ayo semuanya poligami. Bukan itu maksudnya. Tapi hukum agama ada. Jangan sampai kita membencinya. Ya, mau mengerjakan, laki-laki tidak boleh antusias tanpa ilmu. Perempuan tidak boleh menolak tanpa ilmu. Harus semua belajar dan lakukan. Teman-teman, kata penutup saya, kalau teman-teman mau poligami, jangan rusak seperti orang buat perusahaan. Banyak laki-laki begitu tuh. Dia buat perusahaan nih, perusahaannya masih amburadul administrasinya, buka cabang. Ini punya toko, masih kacau keuangannya segala, buka toko baru, tambah pusing gak? Waktu awal openingnya, oh iya ya, hebat ya punya toko baru, baik. Setelah itu, pusing, ubanan langsung. Kenapa? Karena pembukuannya jadi kacau semua. Gak bisa. Buat cabang baru, dengan administrasi yang rapi, franchise-nya jelas, baru bisa terbuka. Seperti itulah. Jadi dia adalah perintah agama, jangan dibenci, jangan juga sembarangan dilakukan, tapi kita sama-sama belajar untuk sampai kepada tingkat itu. Allahu a'lam. Ini saya lihat pilar-pilar yang saya sampaikan, mudah-mudahan saja bermanfaat. Saya serahkan kepada moderator.